Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Sorab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, dan malam ini kita di halaman 242 bagian D. Nah, dan pembahasan kita masih melanjutkan ibdal penggantian ya yang berasal dari wawu. Gitu ya. Artinya apa? Artinya wawu diganti menjadi ya. Nah, silakan bergantian membaca. Mulai dari Mas Fadil, baca. Ya, sama digabung, baca gabung. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah. Yang D, wawu berada di akhir kata menempati huruf keempat atau lebih, dan harokat huruf sebelumnya adalah fathah. Contohnya ata ditambah dhamir rafa' tak mutakallim menjadi atautu. Kemudian dimasukkan ke wazan af'ala menjadi a'tautu. Kemudian terjadi i'lal menjadi a'taitu. Contoh berikutnya, fi'il zaka ditambah dhamir ta' mutakallim menjadi zakautu. Kemudian dimasukkan ke wazan af'ala menjadi azkautu. Kemudian terjadi i'lal sehingga menjadi azkaitu. Hal ini terjadi juga pada isim maf'ul seperti muqtayani asalnya muqtawani, muzakkayani asalnya muzakkawani. Ahsantum. 6. Barakallahu fikum. 6. D, wawu berada di akhir kata menempati huruf keempat. Nah, lihat, menempati huruf keempat pada kata atau lebih. Bisa huruf kelima, huruf keempat atau lebih, artinya bisa di huruf kelima. Dan harokat huruf sebelumnya adalah fathah. 6. Lihat contoh ato. Fi'il apa ato? Fi'il madi. Asalnya adalah atawa ya, atawa. Kemudian terjadi i'lal maka ditulis atau berubah menjadi ato. 6. Ketika atau ini bersambung dengan domir tak, domir ropak mutaharik, contohnya tak, nah, maka wawu kembali atau tu, kembali dibaca atau tu. Barakallahu fikum. Begitu juga pada zakautu. Nah, dan penulisan alif berdiri ini menunjukkan bahwa asal alif adalah wawu, gitu ya. Penulisan alif yang berdiri menunjukkan apa? Asal alif adalah wawu. Nah, berbeda halnya dengan penulisan alif yang bengkok, menunjukkan asal alif adalah apa? Ya, contohnya apa? Roma. Nah, Roma ditulis bengkok kan alifnya? Alif bengkok seperti bentuknya ya, itu alif bengkok. Ketika bersambung dengan domir tak, apa bacaannya? Roma itu. Nah, Roma itu. Barakallahu fikum. Ya. Nah, di sini antum lihat atau zaka alifnya berdiri menunjukkan itu berasal dari wawu. Ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik kita baca atau tu zakautu. Lalu kita masukkan ke wazan af'ala. Wazan af'ala maka menjadi akto, menjadi aska, gitu kan? Nah, antum lihat apa tulis. Atau begini tulisannya. Lalu masukkan ke wazan af'ala menjadi a'ta. Secara asal alifnya berdiri mengikuti kepada fi'il sulasi ya. Syaka. Begini tulisannya. Masukkan ke wazan af'ala menjadi aska. Secara asal alifnya berdiri mengikuti yang di fi'il madinya. Namun dalam ilmu imla, ilmu kaidah baku penulisan, alif ketika meletak, ketika berada di ujung, menempati huruf keempat atau lebih harus ditulis bengkok, iya enggak? Nah, yang lihat atau maka yang tadinya berdiri kita bengkokkan kan, menjadi apa? Atau, ya. Begini tulisan bakunya. Aska menjadi apa? Aska, alifnya bengkok. Itu ya, ini tulisan bakunya. Atau dan aska. Kenapa ditulis bengkok? Karena hasil akhir dari iqlal, wawu ini berubah menjadi ya. Karena hasil akhir dari iqlal, iqlal a'to, a'to asalnya wawu, ketika a'to nanti berubah menjadi ya kan. Nah itu hasil akhir dari iqlal, a'to dan aska ini menjadi ya. Maka dari dalam penulisan langsung ditulis bentuknya bengkok. Sehingga ketika ketika bersambung dengan domir rafa' mutaharik menjadi apa? Menjadi ya, a'toi tu. Iya enggak? Aska menjadi apa? Askai tu. Nah, kalau sudah ditulis bengkok, maka insya Allah enggak keliru untuk menulis ketika bersambung dengan domir rafa' mutaharik, iya enggak? Karena ketika bengkok ini mengisyaratkan bahwasanya alif itu adalah ya. Iya enggak? Nah, aksantum. Nah, syahidnya bahwa a'to dan aska itu asalnya adalah dari a'towa. Karena a'to berasal dari a'towa ya. A'to berasal dari apa? A'towa. Syaka berasal dari apa? Syakawa. Nah, ketika dimasukkan wazan af'ala asalnya apa? A'towa. Askawa. Nah gitu. Asalnya gitu. Kemudian apa? Setelah itu wawu berubah menjadi ya. Wawu berubah menjadi wa. Jadi ya. Nah, kita kembalikan ke asal. Berarti kalau asal kita katakan apa? Atau tu. Iya enggak? Atau tu. Lalu berubah menjadi atoi. Atoi tu karena wawu berubah menjadi ya. Aska. Apa asalnya? Ketika bersambung dengan wawu, ketika bersambung dengan domir ta, askautu. Nah, askautu kemudian berubah menjadi askai tu. Nah, ini iklalnya ya. Nah, karena iklalnya seperti ini, maka dalam penulisan baku langsung ditulis baku saja. Ya, ketika dalam tulisan baku yang tadinya zaka begini, zaka tulis bengkok ya. Sama apa lagi? Atau 6 sama juga da'a. Iya. Iya enggak? Yang tadinya ditulis berdiri nih, syaka, atau dan da'a, itu alifnya ditulis berdiri karena berasal dari wawu. Ketika dimasukkan ke wazan af'ala, tulisannya langsung dirubah menjadi bengkok. Menjadi apa ini? Aska. Apalagi a'to ad'a. Iya kan? Dalam tulisan ketika dimasukkan wazan af'ala, maka alifnya langsung dibengkokkan. Sehingga ketika bersambung dengan domir rafa' mutaharik langsung berubah menjadi ya, tidak perlu mengembalikan ke wawu lalu jadi ta, lalu jadi ya, ya. Tidak perlu mengembalikan ke wawu lalu menjadi ya, iya kan? Nah, namun asalnya begini nih, asalnya nih. Antum lihat yang di papan tulis. Atau menjadi a'to. Dikasih domir ta menjadi a'to itu. Lalu setelah itu berubah menjadi a'ta itu. Zaka lalu berubah menjadi aska, yaitu dimasukkan wazan af'ala menjadi aska. Ketika bersambung dengan domir rafa' mutaharik askautu lalu berubah menjadi aska itu. Nah, itu ya. Nah, untuk lebih ringkas, antum lihat yang sudah dalam penulisan baku, yaitu a Azaka ketika dimasukkan wazan af'ala langsung ditulis aska, tulisnya alif bengkok. Ato masuk wazan af'ala tulis a'to dalam bentuk alif bengkok. Da'a masukkan wazan af'ala menjadi ad'a, tulis alif bengkok. Supaya apa? Supaya langsung kita tulis aska itu, a'to itu, ad'a itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, hal ini juga lihat buku. Hal ini terjadi juga pada isim maf'ul muqtawani dan muzakawani. Nah, isim maf'ulnya isim fa'ilnya apa? Ato mu'ti, ato yu'ti, ato'an atau i'to'an gitu ya. Lalu apa isim fa'ilnya? Mu'ti atau mu'tin, al-mu'ti atau mu'tin. Apa isim maf'ulnya? Mu'to. Nah, isim maf'ulnya mu'to berarti asalnya adalah wawu kan? Karena apa tadi? Dari ato kemudian dia masukkan ato. Yang wawu ini kemudian berubah menjadi ya, yang tadinya mu'tawani menjadi mu'toyani. Begitu juga pada muzakawani. Nah, berubah menjadi muzakayani. Dalam penulisan baku yang untuk mu'ta dan muzakka juga ditulisnya bengkok ya. Alifnya bengkok. Mu'ta. Nah, begini antum tulis, alifnya bengkok. Mu'ta. Apalagi? Muzakka. Ini tulisan bakunya. Jadi alif apa namanya? Alif lajina atau alif ya bisa. Alif lajina atau alif ketika menempati huruf ke 4 pada kata atau lebih ditulis bengkok. Nah, itu kaidahnya. Ingat kan? Alif lajina atau kita katakan alif ketika dalam kata menempati huruf ke 4 atau lebih ditulis bengkok. Itu secara asal. Kecuali kalau setelah alif ada ya, maka ditulis kecuali kalau sebelum alif ada ya, maka ditulis berdiri. Ya, iya kan? Kecuali kalau sebelum alif ada ya, maka ditulis berdiri kan? Nah, apa contohnya? Apa? Yahya, dunia, dan lainnya ya. Nah, yang pernah kita lewati. Indonesia, ya kan sebelumnya? Indonesia sebelum alif ada ya, maka alifnya tulis berdiri. Nah, maka kalau sudah ditulis bengkok, lihat alif ditulis bengkok ketika bersambung dengan tanda musanna alif dan nun ya. Misalnya, maka langsung dihidupkan jadi ya. Karena bengkok ini sudah mengisyaratkan ya. Ya enggak? Nah, itu. Nah, ketika bersambung dengan alif dan nun kita katakan muqtayani. Alifnya dihidupkan atau diganti menjadi ya, muqtayani. Musyakayani. Nah, itu. Namun secara asal alif ini berdiri secara asal karena berasal dari wawu. Ya. Secara asal alif ini berdiri karena berasal dari wawu. Namun cuman apa? Karena nanti hasil akhirnya wawu berubah menjadi ya, sehingga akhirnya ditulis dalam bentuk bengkok. Nah, mengerti? Ulang. Secara asal alif ditulis berdiri. Mu'to begini karena asalnya dari ato. Berdiri kan ato? Begitu juga pada mu'to berdiri. Nah, kemudian ketika bersambung dengan isim musana, dengan apa? Alif dan nun musana. Nah, maka alif ini berubah menjadi wawu kembali ke asalnya mu'tawani. Mu'tawani. Lalu setelah itu wawunya berubah menjadi ya. Mu'tawani. Toyani. Nah, kalau seperti ini tahapannya jadi banyak ya. Mu'tawani, mu'tawani. Nah, gitu kan? Karena itu apa? Karena itu langsung dalam penulisan dibikin bengkok. A'to, yu'ti, i'to'an, mu'tin, mu'ton. Mu'ton begini tulisnya. Mu'ton. Mu'to atau mu'ton. Supaya apa? Supaya ketika dibikin musana langsung kepada kaidah yang mudah. Isim maksur ketika dibikin musana maka alif dirubah menjadi ya. Lalu setelah itu tambah alif dan nun, mu'tayani. Gampang kan? Nah, itu. Barakallahu fikum. Artinya penulisan baku yang sekarang ada itu punya tujuan. Tujuannya apa? Melihat kepada hasil akhir. Hasil akhirnya toh nanti wawu berubah menjadi ya, sehingga penulisannya langsung ditulis bengkok. Nah, itu. Nah, lanjutan bacaan Mas Zubair. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, yang E, wawu sukun tidak bertasjid dan datang setelah huruf yang berharakat kasroh. Contohnya mizanun, asalnya miuzanun. Miqotun, asalnya miuqotun. Berbeda halnya pada contoh siwanun dan siwarun. Waw tidak diganti menjadi ya dikarenakan waw berharokat. Dan pada contoh i'liwatun, i'liwatun dan ijliwazun tidak terjadi i'lal pada waw, yakni tidak diganti menjadi ya dikarenakan ia bertasjid. 6. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Nah, berikutnya yang wawu sukun tidak bertasdid dan datang setelah huruf berharokat kasro. Barakallahu fikum. Wawu sukun tidak bertasdid. Nah, datang setelah huruf berharokat kasro. Contoh mizanun, asalnya adalah miu zanun. Nah, wawu berubah menjadi ya. Kenapa? Karena wawunya sukun dan tidak ada tasdid. Kemudian huruf sebelumnya adalah kasro. Nah, begitu juga pada mikotun, asalnya miu kotun. Nah, miu kotun. Kenapa? Asalnya miu kotun karena berasal dari wakota. Yang mi zanun, kenapa asalnya miu zanun? Karena berasal dari wazana. Wazana ada wawu kan? Wazana. Mikotun berasal dari wakota. Ya. Berbeda halnya pada contoh siwanun, siwarun. Wawu tidak diganti menjadi ya dikarenakan wawu berharokat. Nah, tidak dikatakan siyanun atau siyarun. Ya, tidak berubah menjadi ya. Kenapa? Karena wawunya berharokat. Begitu juga pada contoh i'liwatun, ijliwadun. I'lawato, ya'lawitu, i'liwatun. Ijlawada, ya'lawitu, ijliwadun. Gitu ya. Nah, tidak terjadi i'lal pada wawu, yaitu wawu tidak diganti menjadi ya. Kenapa? Dikarenakan ia bertasdid. Wawunya bertasdid. Nah, padahal sebelum wawu huruf yang kasro. Sebelum wawu huruf yang berharokat kasro. Nah, Mas Baza, baca. Silakan membaca. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala, yang F, wawu menempati lam kalimah pada wazan fu'la untuk sifat seperti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatin al-kawakibi. Juga pada ucapanmu lil muttaqina ad-darajatul 'alya. Ad-dunya asalnya ad-dunwa, terambil dari masdar ad-dunu. Al-ulya asalnya al-ulwa, terambil dari masdar al-ulu. Ya, catatan, sekalian baca. Catatan. Catatan, jika kata berwazan fu'la adalah isim atau bukan sifat, maka wawunya tetap atau tidak diganti menjadi ya, seperti huzwa, nama daerah di Hijaz. Ya, ahsantum. Nah, barakallahu fikum. Ya, yang F, wawu menempati lam kalimah pada wazan fu'la untuk sifat seperti pada firman Allah Ta'ala. Nah, sifat ini kalau dalam ilmu nahu, sifat itu sifat musyabaha, isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, itu disebut dengan sifat. Gitu ya. Nah, seperti yang kita dapati di sini dunia. Nah, adalah bentuk dari sifat-sifat yang tadi disebutkan. Nah, seperti pada firman Allah Ta'ala, inna zayanna sama'ad dunya bizinatinil kawakib, sesungguhnya kami menghiasi langit dunia, langit yang rendah. Dunia artinya rendah, yang bagian bawah, paling bawah, karena langit berlapis, ada 7 langit. Nah, ini langit yang bawah, dunia. Barakallahu fikum. Berarti dia sifat, dunia itu sifat ya, artinya yang bawah, yang rendah. Bisina tinil kawakib, dengan perhiasan bintang-bintang, dihiasi dengan bintang-bintang. Juga pada ucapanmu, lil muttaqina ad-darajatul ula, bagi orang-orang bertakwa mendapatkan derajat yang tinggi. Nah, lil muttaqin jar majrur fi mahalli rafin sebagai khabar muqaddam, ad-darajatul ula, darajah mubtada'nya al-ula sifat. Nah, dan sifat itu dari isim mustaq, al-ula itu termasuk dari isim mustaq karena dia sifat. Nah, sifat. Barakallahu fikum. Qala ad-dunya asalnya adalah ad-dunwa. Nah, ini yang syahidnya, yang jadi syahid pembahasan kita nih. Ini yang menjadi syahid pembahasan kita. Ad-dunya asalnya adalah ad-dunwa. Terambil dari masdar ad-dunu. Ad-dunu. Al-ulya asalnya adalah ulwa. Terambil dari masdar al-ulu. Nah. Ya, dari masdar tersebut terlihat wawu ya, pada masdar antum terlihat wawu. Dana yadnu, dunuun, ala ya'lu, uluun. Nah, itu. Berarti asalnya adalah wawu. Sifatnya ad-dunwa dan al-ulwa itu asalnya, lalu berubah menjadi ad-dunya. Berubah menjadi al-ulya. Nah, antum lihat di situ alif urutan keberapa alif? Ad-dunya alif urutan keberapa? Urutan keempat. Nah, tadi telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya, alif kalau menempati urutan huruf keempat atau lebih, maka ditulis bengkok ya. Itu secara asal. Kenapa di sini ditulis berdiri? Karena sebelum alif ada ya, maka ditulis berdiri. Begitu juga pada ulya. Al-ulya alif menempati huruf keempat. Yang al jangan hitung, yang al jangan hitung. Mulainya yang hitung setelah al itu. Ain huruf pertama, lam huruf kedua, ya huruf ketiga, alif huruf keempat. Nah, secara kaidah alif ketika menempati huruf keempat pada kata atau lebih ditulis bengkok. Kecuali ketika keadaan tertentu seperti apa? Seperti ini keadaannya. Yaitu apa? Sebelum alif ada ya. Nah, maka ditulisnya berdiri. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa ditulis berdiri bukan bengkok? Ada yang ingat enggak? Pernah antum belajar di kitab kaidah baku penulisan bahasa Arab, kaidul imla, di kitab imla yang pernah antum pelajari di kelas. Kenapa ditulisnya berdiri bukan bengkok? Karena kenapa? Nah, itu yang namanya ilmu kan, ilmu ada kalanya lupa. Namun ketika kita pelajari lagi, ditanyakan, diingatkan. Nah, yang kedua ketiganya ketika diingatkan nanti akan lebih mengenah ke diri kita, karena lebih mengingat. Nah, karena itu yang namanya belajar ya, kita usahakan untuk berulang. Sebab yang pertama mungkin kita belum begitu ngeh, belum begitu paham betul ya, atau mengerti namun belum sampai merasuk dalam benak kita yang sesungguhnya gitu. Nah, ketika diulang, disampaikan ulang atau ditanyakan, jadi mengena. Kenapa? Karena kita melihat al-ul ya, kalau ditulis bengkok, nah maka apa yang terjadi? Tawalil amsal, ketemu dua bentuk yang sama berturut-turut dalam satu kata. Ya, yang dia tuh bentuknya bengkok, ya. Dan sebelumnya juga ya. Nah, tawalil amsal kan, untuk mencegah tawalil amsal, ya-nya ya. Maka apa? Afan. Ya, yang dia tuh bengkok dan alif bengkok, maksudnya gitu ya. al-ulya. Al-ulya berakhiran alif bengkok, sebelumnya ya. Yang ya itu juga bengkok kan? Ketemu bentuk bengkok yang sama berturut-turut. Nah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah a, alif diberdirikan supaya tidak tawalil amsal. Menjadi ulya. Nah, jadi ulya. Ya, aksanto. Catatan, jika kata berwazan fu'la adalah isim atau bukan sifat, maka wawunya tetap tidak diganti menjadi ya, seperti Huswa, nama daerah di Hijaz. Huswa, Huswa ini nama-nama tempat, berarti dia bukan sifat. Ya, wawu ditetapkan tidak berubah menjadi ya, tidak dikatakan Husya bukan, namun tetap wawu sebab dia bukan sifat. Nah. Ulya dunia ini seperti antum mengucap akharu dan ukhra. Ja'a rajulun wa rajulun. Ja'a rajulun wa mra'at. Ja'a rajulun akhar. Ja'a rajulun akharu wa mra'atun ukhra. Gitu kan? Wazannya sama, ukhra, ulya. Enam. Karena itu ulia menjadi sifat bagi daroja sebab mu'anas, ya kan? Kalau mudakarnya apa berarti? Ah? Apa mudakarnya ulia? Apa? Tadi disebutkan ja'a rajulun akharu wa mra'atun ukhra. Misalnya ja'a zaidun wa rajulun akharu wa mra'atun ukhra, atau kalimatnya dua biar maktubnya bagus. Ja'a Zaidun wa rajulun akharu wa ja'at Fatimatu wa mra'atun ukhra. Ya. Berarti apa mudakarnya ulia? Hah? Tadi Anda bilang apa? Ukhra dan akharu kan? Ukhra dan akharu berarti apa mudakarnya? Masukkan ke wasat. Wasatnya berarti akharu dan ukhra. Akharu itu berarti apa dari? Baru kemarin yang pelajaran ini. Apa wasatnya berarti? Akharu apa wasatnya? Wazannya af'alu. Akharu wazannya af'alu. Berarti kalau ulia apa mudakarnya? A'la. Mudakarnya. Ngerti? Ulia mu'anas apa mudakarnya? A'la. Nah, kenapa darajatul ulia? Karena sifat bagi mu'anas daraja. Nah, kalau dibikin mudakar seperti misalkan apa mudakar seperti dorul a'la, tingkat yang tinggi, dor. Kalau tingkat itu bisa katakan artikan dor awal, dor sani, dor salis, ya dor a'la berarti tingkat yang paling tinggi. Nah, gitu kan. Kalau kurfatul ulia, kurfatul ula, kurfatul saniya, kurfatul salisya, kurfatul ulia, kamar yang paling tinggi. Kalau dor awal, dor sani, dor salis, lalu kita katakan dor a'la, dorul a'la berarti apa? Tingkat yang paling tinggi. Nah, barakallahu fikum. Ya, Sianggi sekarang siapa? Yasin. Bismillah. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala. Yang G, waw dan ya yang memiliki keadaan berikut. Satu, keduanya berkumpul atau bertemu pada satu kata atau kalimah. Yang kedua, huruf pertama dari keduanya bersukun dan asli, yaitu huruf waw atau ya asli pada kata dan sukunnya asli pada keadaan di atas. Pada keadaan di atas, waw diganti menjadi ya, lalu ya pertama digomkan kepada ya yang kedua. Seperti sayyidun, asalnya sayyidun, menjadi sayyidun, lalu diidgham sayyidun. Kemudian mayyitun, asalnya mayyitun, menjadi mayyitun, lalu diidgham mayyitun. Kemudian toyyun, asalnya toyyun, menjadi toyyun, lalu diidgham toyyun. Kemudian layyun, asalnya lauyun, menjadi layyun, lalu diidgham menjadi layyun. Berbeda halnya ya, cukup hasab ahsantum. Ya, barakallahu fikum. Yang G, wawu dan ya yang memiliki keadaan berikut ini. Nah, wawu dan ya yang memiliki keadaan berikut ini. Pembahasan kita apa ini? Pembahasannya apa? Pada ibdal apa? Penggantian ya yang berasal dari wawu. Artinya wawu berubah menjadi ya. Nah, keadaan berikutnya wawu berubah menjadi ya, yaitu pada keadaan berikut ini. Yang pertama, keduanya berkumpul bertemu pada satu kata. Berarti keduanya berkumpul dalam satu kata. Maka terkecualikan jika bertemu dalam dua kata, seperti yang akan disebutkan di bawah ini nanti pengecualiannya. Jadi pertama bertemu dalam satu kata. Yang kedua, huruf pertama dari keduanya bersukun. Nah, huruf pertama dari wawu dan ya yang berkumpul tadi, huruf pertamanya sukun. Gitu ya. Nah, dan asli suku, dan apa? Asli artinya dia bukan wawu gantian dari hamzah ketika dibaca tashil, seperti ru'ya, ru'yatun, bisa dibaca ru'yatun, gitu kan? Seperti apa lagi? Yang hamzah ditulis di atas wawu kemudian dibaca wawu. Hah? Mu'minun menjadi mu'minun, misal gitu ya. Nah, artinya apa? Sukun, huruf pertama dari keduanya bersukun dan asli, yaitu huruf wawu atau ya asli pada kata dan sukunnya, bukan gantian tadi. Pada keadaan di atas, wawu diganti menjadi ya, lalu ya pertama diidghamkan kepada ya yang kedua. Wawu diganti menjadi ya, maka berkumpul dua ya, ya enggak? Ya pertama sukun, ya di kedua berharokat. Wajib idgham enggak? Wajib idgham. Kemudian ditulis tasdid, itu menurut penulisan bakunya. Seperti sayyidun. Nah, antum sering mendengar sayyidun. Dari apa fiilnya sayyidun? Sada yasudu. Nah, kalau kita lihat fiilnya sada yasudu, berarti alif itu dari wawu kan? Namun kata kenapa ketika dibikin sifat musyabaha wawunya enggak ada? Adanya kok ya di situ. Ya yang tasdid menunjukkan dua ya. Apa jawabannya? Jawabannya wawu itu ada, cuman karena i'lal berubah menjadi ya. Asalnya adalah apa? Saywidun. Saywidun. Asalnya saywidun dari wazan apa? Wazan fa'ilun. Wazan fa'ilun. Naam. Saywidun. Nah, mantul lihat sayyidun asalnya adalah sayyidun, lalu berubah menjadi wawu berubah menjadi ya, menjadi sayyidun, lalu diidgham. Bacaan sama ya. Bacaan sebelum idgham dan setelah idgham sama. Sayyidun. Sayyidun sama bacaannya. Hanya dalam tulisan saja yang beda. Tulisan bakunya ditulis dengan tasdid. Begitu juga ini terjadi pada mayyitun. Asalnya adalah mayyitun, lalu menjadi mayyitun. Toyyun asalnya adalah tau Wun, apa? Toyun, Toyun. Lalu setelah itu menjadi Toyun. Juga pada Layun, asalnya Lauyun, lalu berubah menjadi layyun. Nah, yang tidak idgham dan idgham secara bacaan sama. Dan dalam tulisan baku harus di idgham ketika apa idgham? Berkumpul dua huruf yang sama diawali dengan sukun, maka terjadi idgham. Nah, berbeda halnya pada contoh. Ya, baca. Siapa? Reza ya. Mas Reza, Mas Reza baca. Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda halnya pada contoh yad'u yasirun dan yarmi wa'idun. Terjadi i'lal di atas tidak terjadi i'lal di atas dikarenakan waw dan ya terdapat pada dua kata. Dan pada contoh tawilun dan goyurun tidak terjadi i'lal di atas dikarenakan adanya harokat pada huruf ilat yang pertama. Iya, terus ruyatun. Pada contoh ruyatun tidak terjadi i'lal dikarenakan wawunya bukan huruf asli kata, namun waw aridoh atau muncul karena i'lal asalnya ru'yatun. Dan pada contoh kau ya tidak terjadi dikarenakan sukun. Ya, maksudnya tidak terjadi i'lal, ditambahkan aja. Tidak terjadi i'lal gitu. Tambahkan. Tidak terjadi i'lal dikarenakan sukunnya bukan asli. Namun untuk takhfif diperbaiki. Takhfif. Namun untuk takhfif. Namun untuk takhfif meringankan ucapan asalnya qawiya. Nam qawiya asalnya. Asantum. Nah, sekarang pengecualian dari yang disebutkan di atas, ya. Sekarang pengecualian dari yang disebutkan di atas berbeda halnya pada contoh yad'u yasirun dan yarmi wa'idun. Tidak terjadi i'lal seperti yang disebutkan di atas. Kenapa? Karena wawu dan ya terdapat pada dua kata. Syaratnya apa syaratnya? Terdapat pada satu kata. Nah, meskipun antum lihat wawu dan ya berdampingan ya, namun di situ pada dua kata maka tidak terjadi i'lal. Tawilun dan goyurun juga tidak terjadi i'lal. Kenapa? Karena adanya harokat pada huruf ilat. Wawunya berharokat kasro, ya berharokat doma. Tawilun kasro harokat wawu. Goyurun apa harokat ya? Doma. Maka tidak terjadi i'lal. Nah, karena disyaratkan apa? Harus huruf pertamanya sukun dari wawu atau ya tersebut yang berkumpul dalam satu kata tadi harus sukun ya. Juga tidak terjadi i'lal pada ruyatun. Nah, kenapa? Karena wawunya bukan wawu asli. Asalnya adalah hamzah. Gitu ya. Tidak terjadi i'lal dikarenakan wawunya bukan huruf asli kata. Namun wawu arido muncul karena i'lal. I'lal apa di situ? Bacaan tashil, bacaan takhfif. Ru'yatun bacaan tahqiq. Kalau ru'yatun bacaan tashilnya atau takhfifnya ru'yatun. Begitu juga pada qoyya, qoyya. Nah, tidak terjadi i'lal. Nah, kenapa? Dikarenakan sukunnya bukan asli. Namun untuk takhfif meringankan ucapan, yang qawiya dibaca qawiya. Itu juga termasuk jenis dari takhfif. Meskipun ini jarang dipakai ya. Takhfif seperti ini jarang dipakai, namun ada di bahasa mereka ada seperti ini. Nah. Ahsantum. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi yang ha. Mas Fauzan baca. Bismillah, qala al-muallif hafizahullah. Kemudian yang ha, wawu menempati lam pada wazan maf'ulun. Yang fi'il madinya mengikuti wazan fa'ila. Yang ain fi'ilnya kasrah. Contohnya radiyahu fahuwa mardiyun. Qawiya ala zaidin fahuwa maqwiyun. Marduun ala wazni maf'ulun. Menjadi marduyun. Lalu menjadi marduyun. Lalu didghamkan menjadi marduyun. Lalu menjadi marduyun. Ya, tahapannya lumayan panjang ya. Terus contoh berikutnya. Contoh berikutnya, maqwun ala wazni maf'ulun, menjadi maqwun. Kemudian menjadi maqwiyun, lalu didorobkan menjadi maqwiyun, lalu menjadi maqwiyun. Ya, cukup. Yang ha? 6. Wawu menempati lam. Wawu menempati lam kalimah, ya. Menempati lam di situ maksudnya lam kalimah. Pada wazan maf'ulun. Maf'ulun, mana lamnya maf'ulun? Huruf terakhir, ya, maf'ulun. Ya itu. Berarti huruf terakhirnya. Wawu di situ letaknya di huruf terakhir. Yang fi'il madinya mengikuti wazan fa'ila. Fi'il madinya wazannya fa'ila. Seperti rodia, apa wazannya? Fa'ila. Qawiyah, apa wazannya? Fa'ila. Nah, karena nanti ada juga fi'il yang wazannya fa'ala. Nah, maka ketika itu tidak terjadi ilal. Yang terjadi ilal di sini pada wazan fa'ila. Ya, antum lihat ilal, ilal apa yang kita maksud? Ilal wawu berubah menjadi ya, ingat ya, wawu berubah menjadi ya, ini pembahasan kita. Nah, pada contoh radiyahu fahuwa mardiyun. Nah, radiyahu, dia meridhoinya. Siapa dia? Enggak disebutkan fa'ilnya. Katakan kita bikin contoh Zaidun radiyahu, Zaid meridhoinya. Fahuwa mardiyun, maka dia adalah orang yang diridhoi. Nah, maksudnya apa di sini? Mardiyun ini adalah isim maf'ul, ya, adalah isim maf'ul. Nah, qawiyya ala Zaidin fahuwa maqwiyun. Nah, kalau qawiyah kenapa dikasih ala? Kalau rodiyah langsung, ya, rodiyahu. Kenapa enggak dikatakan qawiyahu? Kenapa enggak dikatakan qawiyah Zaidan? Iya enggak? Atau qawiyahu. Kenapa? Karena qawiyah fi'il lazim, tidak bisa langsung bertemu dengan maf'ul. Maka dibutuhkan huruf jar untuk mengantarkan dia kepada maf'ul. Meskipun yang setelah huruf jar tersebut dalam i'rab kita katakan jar majrur, bukan maful bihi, kan? Namun secara arti maful bihi. Mengerti? Nah, barakallahu fikum. Ya, berarti yang rodiyahu fi'il muta'adi, kalau qawiyya ala fi'il lazim. Nah, barakallahu fikum. Zaid rodiyah amron. Boleh kan gitu? Zaid meridoi amr, atau ridho terhadap amr. Zaid qawiyya ala Zaidin. Zaid kuat terhadap Zaid. 6. Fahuwa maqwiyun, maka dia adalah orang yang maqwiyun, yang dikuatkan. Nah, terjemahan yang pasnya bukan dikuatkan, ya, karena yang kita inginkan dia sebagai maf'ul, qawiyya ala Zaidin fahuwa maqwiyun. Yang maqwiyun di sini adalah untuk Zaid ini. Kalau kalimatnya Muhammadun qawiyya ala Zaidin, mana yang qawin? Qawin isim fa'il, kan? Al-qawi, siapa yang qawi? Atau qawiyun, kita ambil yang sifat musabahnya qawiyun. Qawiyya apa isim sifat musabahnya? Qawiyun, artinya yang kuat. Maqwiyun yang apa? Qawiyun yang kuat. Maqwiyun yang apa? Terjemahannya. Ya, artinya yang kuatnya Zaid. Dianya yang terkalahkan kekuatannya, gitu. Maqwiyun, ya. Beda dengan qawwa yuqawwi, menguatkan. Qawwa yuqawwi, muqawwin yang menguatkan, muqawwan yang dikuatkan. Kalau kita masukkan wazan kepada fa'ala yufa'ilu, qawwa yuqawwi artinya apa? Qawwa yuqawwi takwiyatan, ya. Artinya apa? Menguatkan. Yang menguatkan isim fa'ilnya disebut muqawwin. yang menguatkan. Isim maf'ulnya muqawwan, yang dikuatkan. Itu baru benar yang dikuatkan, muqawwan. Kalau makwiyun artinya yang dikuatkan enggak pas. Makwiyun. Itu untuk yang muqawwan. Berarti apa? Berarti gimana ngartikannya yang makwiyun? Yang tadi maksudnya yang kalah kuatnya tadi. Yang kalah kuatnya tadi makwiyun. Nah, ya kita kembali. Kembali karena yang kita bahas bukan arti ya. Kita bahas tentang ilalnya nih. Kita kembali ke ilal lagi. Nah, syahidnya radiyahu adalah fi'il muta'adi, qawiyah adalah fi'il fi'il lazim. Nah, sehingga butuh kepada huruf jar ala untuk menunjuk, untuk sampai kepada maf'ul yaitu Zaid. Fahuwa maqwiyun. Nah, sekarang kita lihat ilalnya. Wazannya apa ini? Maf'ulun ya. Nah, kita masukkan yang rodiya kepada maf'ulun, maka menjadi marduwun. Karena rodiya asalnya apa? Rodiwa. Nah, itu rodiya asalnya rodiwa. Fahuwa fahuwa mardiyun. Apa masdarnya? Ridwan. Nah, itu buktinya, bukti dari bahwasanya wawu, bahwasanya apa? Asalnya adalah wawu karena masdarnya ridwan, keluar wawunya. Ridwan, iya kan? Nah, maka kita katakan marduwun. Nah, karena berasal dari rodiwa, yang rodiwa kemudian mengalami perubahan menjadi rodia. Ikut wazan maf'ulun. Nah, kemudian pada marduwun terjadi i'lal berupa penggantian wawu menjadi ya, menjadi marduyun. Marduyun. Kenapa wawu berubah menjadi ya pada marduyun? Karena wawu menepati lam kalimah pada wazan maf'ulun. Mengerti? Nah, di sini terjadi penggantiannya di situ. Marduyun. Nah, sudah terganti, sudah terjadi penggantian kan? Berarti sudah selesai. Hanya saja belum selesai karena penyempurnaan untuk perkara lainnya. Tapi kalau secara iklal penggantian sudah selesai ini. Yang tadinya marduun menjadi marduyun. Selesai kan? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, lalu setelah itu wawu berubah menjadi ya. Kenapa wawu berubah menjadi ya? Ikut iklal sebelumnya ya. Bertemu dua wawu dan ya yang diawali dengan sukun kan? Maka diganti menjadi ya. Nah, maka yang marduyun ini sudah masuk ke bab iklal yang g. Mengerti? Mafhum? Nah, ya marduyun. Kenapa wawu berubah menjadi ya? Pada wawu isim maf'ul, wawu maf'ul ini berarti. Kenapa? Nah, karena bertemunya dua huruf ilab dalam satu kata, yaitu ketemu wawu dan sukun, wawu dan ya yang diawali dengan sukun. Nah, itu ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Idgham, karena bertemu dua ya dalam satu kata yang diawali dengan sukun menjadi marduyun. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Harokat doma pada dot di kasro. Kenapa? Untuk menyelamatkan ya agar tidak berubah menjadi wawu. Diselamatkan karena apa? Doma cocoknya adalah huruf setelahnya wawu. Nah, kalau huruf setelahnya ya menjadi fikol, berat dibaca. Karena itu diganti menjadi kasro, menjadi mardiyun. Untuk menyelamatkan tadi supaya ya yang sempat dirub, yang supaya apa? Supaya ya tidak berubah menjadi wawu. Kalau tidak dikasro nanti ya berubah kembali kepada wawu lagi. Ya, nanti ya berubah menjadi kepada wawu lagi, padahal tadi wawu sudah berubah menjadi ya kan? Wawu di situ baru saja berubah dari ya. Kalau doma tidak dikasro maka wawu kembali lagi nanti. Nah, itu. Bisa dimengerti? Kenalnya. Nah, ya, kita lihat papan tulis. Biar antum lebih jelas. Kita jadikan ini yang terakhir nanti. Apa tadi? Hah? Maf'ulun ya. Maf'ulun. Kita masukkan di sini rodia. Yang Rodia ini berasal dari Rodiwa. Masukkan menjadi kamaf'ulun, jadi mar duun. Nah, marduun. Kalau Rodiwa, kenapa jadi Rodia? Kenapa? Karena wawu diawali oleh kasro. Kalau marduun, nah di sini kembali ke asal. Asal sebelum wawu berubah, sebelum Rodiwa berubah menjadi Rodia. Nah, lalu apa yang terjadi? Dengan kata lain, marduun kita tulis marduun tidak berubah. Kenapa? Karena wawu tidak diawali oleh kasro, gitu kan? Sehingga kita tulis marduun. Nah itu, ya enggak? Namun setelah itu ada terjadi perubahan pada apa? Pada wawu, wawunya yang berubah, wawu yang di ujung. Nah, karena alasannya wawu berada di dalam kalimah yang berasal dari fi'il ikut wazan fa'ila, mardu yun, kan itu? Mardu yun. Nah, di sini antum mendapati ketemu dua huruf ilat, wawu dan ya dalam satu kata yang diawali dengan sukun, dua huruf ilat tersebut. Maka wawu tersebut berubah menjadi ya, menjadi apa? Mar dui yun, mar dui yun. Lalu setelah itu apa? Dalam tulisan wajib idgham, dalam tulisan wajib idgham menjadi mar dui yun. Nah, mar dui yun wajib idgham ya. Sekarang antum lihat doma sebelumnya apa ini? Ya sukun sebelumnya doma, cocok apa enggak? Marduyun ini ibarat dari dua ya. Ya pertama ya sukun, ya enggak? Nih, sebelumnya doma, cocok apa enggak? Nah, cocok, maka harus terjadi penyesuaian. Penyesuaiannya ada dua, milih yang mana? Milih ya berubah menjadi wawu atau mengganti doma jadi kasro. Gitu ya. Kalau memilih yang merubah ya sukun menjadi doma, maka kembali lagi nanti menjadi mardu yun, kembali lagi, mundur lagi ke belakang, ya enggak? Maka apa yang kita pilih? Yang dipilih adalah menyelamatkan ya sukun supaya tidak menjadi wawu, harokat doma di kasro menjadi mar diyun, mardiyun. Ya, mengerti? Itu perubahannya. Jadi perubahannya, kenapa pada marduun setelah itu wawu berubah menjadi ya, marduyun. Iklalnya pada pelajaran kita sekarang. Lalu kenapa setelah itu wawunya berubah menjadi ya pada wawu maf'ul? Karena bertemu dua huruf ilat yang wawu dan ya ini berkumpul dalam satu kata diawali dengan sukun. Ya enggak? Lalu kenapa setelah itu idgham? Karena ya karena bertemunya dua huruf yang sama diawali dengan sukun, maka wajib idgham. Lalu setelah itu kenapa domanya di kasro pada marduyun menjadi mardiyun? Untuk menyelamatkan ya yang pertama, yang ya tasdid. Ya tasdid ini ibarat dari dua ya, pertama sukun, yang kedua berharokat ya. Untuk menyelamatkan ya yang sukun ini supaya tidak berubah menjadi wawu. Sebab kalau tetap doma, nah, maka akan balik lagi nanti ke tahapan sebelumnya yang antum lihat, di papan tulis ini. Maka karena itu domanya diganti menjadi kasro, menjadi mardiyun. Nah, mafhum? Nah, barakallahu fikum. Begitu juga ini terjadi pada yang makwuun ya. Makwuun menjadi makwuyun, lalu berubah menjadi makwuyun, lalu berubah menjadi makwuyun, lalu berubah menjadi makwiyun. Nah, barakallahu fikum. Kalau berbeda halnya pada contoh magzuun, mad'uun. Asalnya adalah magzuun dan mad'uun. Asal itu berarti maksudnya adalah sebelum diidgham. Dalam bacaan sama antara yang diidgham, yang ditulis tasdid dengan yang ditulis dua wawu dengan satu sukun ya. sama enggak bacaannya? Sama. Sama bacaannya. Namun dalam penulisan harus baku, yaitu apa? Ditulis tasdid. Wawu, dua wawu itu dibuang satu lalu diganti dengan tanda tasdid. Magzuwun mat'uwun. Asalnya, maksudnya apa asalnya? Asal penulisan, asal. Sebelum terjadi idgham itu asalnya. Secara bacaan tetap sama. Wawu pada lam maf'ulun tetap tidak diganti menjadi ya, dikarenakan fi'ilnya mengikuti wazan fa'ala. Ain fi'ilnya fathah, yaitu apa? Da'a dan goza. Da'a dan goza ya. Da'a asalnya da'awa, goza asalnya gozawa, berarti wazannya fa'ala. Berbeda halnya dengan tadi rodia, apa wazannya? Fa'ila. Qawiyah apa wazannya? Wazannya fa'ila. Naam, ahsantum. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada pertanyaan, maka kita akhiri untuk pertemuan malam ini sampai di sini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, barakallahu fikum. Atau ada tanbih, barangkali salah ketik atau salah tulis. Enggak ada tanbih ya. Nah, kalau enggak ada, berarti kita cukupkan. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.